cerimu luka luka. Kenangan lama terbias di kaca kaca. Wajahku yang panas membara, menyala membakar sukma yang celaka. Aku terluka.